بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا يسر إلا ما جعلته يسيرا، فيسر لنا يا رب العالمين وأعن إنك أنت المعين. اللهم إنك النافع الضار المانع المعطي، أعطي لنا علوم التفسير يا ربنا وبارك لنا فيه وبارك لنا فيها يا رب العزة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنك أنت العليم الرزاق أنت ذو القوة المتين. البقرة 158 إن شاء الله pada kali ini di pagi yang semoga Allah berkati ini, dan juga semoga Allah berkati kita semua dan ilmu kita dan keluarga kita. Ayat 158 berkaitan dengan sedikit berkaitan dengan haji Safa dan Marwa. Namun kita tidak membahas tentang fikih haji itu sendiri, melainkan kita lebih memfokuskan pada tafsir lughah dan juga sedikit tentang nahwu dan apa yang diperlukan dari pembahasan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. Satu ayat saja pada hari ini insyaAllah. Inna, sesungguhnya, الصَّفَا, الصَّفَا dan مَرْوَةَ. الصَّفَا di footnote dikatakan Al-Bukhari meriwayatkan dari Asim bin Sulaiman, ia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Maka dia berkata, dulu kami menganggap Safa dan Marwah itu termasuk perkara jahiliyah. Makanya sewaktu kami masuk Islam, kami menjauhinya. Kemudian turunlah ayat itu, Inna Safa wal Marwah. Karena pada ketika itu Bukit Safa dan Bukit Marwah itu dipenuhi atau ada patung, ada semacam patung yang orang-orang musyrikin jahiliyah ketika itu yang melakukan ritual semacam sa'i Safa dan Marwah, namun ada pengagungan terhadap patung-patung yang ditanam di sana. Kalau di penjelasan menjelaskan kata As-Safa wal Marwah, As-Safa wa al Marwah, ada footnote, Safa secara bahasa bentuk jamak dari Safa, artinya batu yang rata dan keras berwarna putih. Batu yang rata dan keras berwarna putih. Beda dengan al-marwah. Kalau al-marwah itu batu-batuan kecil yang halus. Kalau misalnya antum mau mengasah pisau atau pedang itu, nah itu asalnya marwah itu marwah. Ya halus dia, tapi enggak besar, kecil. Ya. Beda dengan Safa. Safa adalah bukit yang berhadapan dengan Ka'bah dari arah tenggara. Sedangkan Marwah adalah bukit yang berhadapan dengan Ka'bah dari arah utara. Jarak antara keduanya sekitar 760 hasta. Sekitar 450 meter. 450 meter. Kalau ukuran itu saya membaca, anda lupa membaca di mana, 450 meter sekitar itu antara Safa dengan Marwah. Wallahu a'lam. Nah ini Safa dan Marwah itu sa'i di sana 7 kali, salah satu rukun haji 7 kali. Dan Safa dan Marwah termasuk min sya'airillah, sebagian dari syiar Allah. Ya, jadi termasuk dari syiar-syiar Allah. Sya'airullah, syiar agamanya, jamak dari kata sya'irah. Sya'ir bisa bermakna makanan, tapi di sini sya'irah itu syiar. Dan sya'irah maknanya adalah alamah, tanda. Sya'irah maknanya adalah alamah, yaitu tanda, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda untuk beribadah kepada Allah taala bisa disebut tanda keagungan Allah, bisa disebut tanda untuk membatasi peribadatan di konteks tersebut. Maka sa'i, antara sa'i itu kan harwalah, itu lari kecil. Ya, jangan ditaruh di depan, orang susah ngambil. Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah menjadi syiar atau tanda karena menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang haji ziarah ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah tertentu yang dinamakan dengan manasik haji, aw i'tamara atau berumrah ziarah ke Baitullah untuk tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul dengan cara memotong rambut atau mencukur semuanya. Rukun juga ini sa'i dalam haji dan umrah. Haji secara bahasa artinya al-qasdu, al-qasd. Haji secara bahasa maknanya al-qasd. Kalau misalnya i'tamara atau i'timar atau umrah, secara bahasa artinya ziarah. Kedua-duanya mirip. Haji ya kita ziarah juga. Ya. Dan kalau kita umrah pun kita menuju ke Makkah. Tapi kemudian memang asal istilahnya haji dan umrah itu beda. Kemudian tata caranya dibedakan, tentu saja kedua-duanya wajib seumur hidup. Namun wajibnya haji masuk ke rukun, adapun wajibnya umrah tidak masuk ke rukun Islam. Sehingga didahulukan haji. Dan boleh keduanya digabungkan. Ya. Tapi anda pribadi karena belum merasakan itu, jadi belum memfikihkannya. Ya, belum terasa. Ibarat kalau misalnya orang belum nikah tapi udah ngajarin fikih nikah, itu taste-nya belum dapat. Jadi kayaknya kurang enak kalau misalnya kita mengajari, apalagi yang sudah haji seperti Mas Jordan atau Taufik atau Syekh Islam. Ya, insyaallah ya. Ini sudah haji fi'il madhi, tapi untuk pengharapan untuk kedepannya gitu. Untuk mentahqiq insyaallah jadi. Iya kan jadi. Insyaallah. Ya ana juga kalian tunggu. Jadi nanti kalau satu di antara kalian ada yang haji, jangan lupa ajak ana ya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawaf bihima. Fala junaha, maka tiada junah. Junah artinya masyaqqah atau dzan atau khata. Junah dosa dan akibat dari tindakan menyalahi atau menyimpang dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Maka tiada penyimpangan alaihi atasnya. Atas apa? Atas sa'i di Safa dan Marwah. Oke, okay. Alaihi fala junaha alaihi. Apaan di sini? Apaan? Hi di sini kembali ke man. Fala junaha ala man hajjal baita wa i'tamara ayat tawaf bihima. Paham? Maka tiada masalah baginya, bagi orang yang haji atau umrah untuk bertawaf di dalamnya. Bahkan ini pada jumlah hadis ini jangan diartikan sebagaimana Hanafiyah, madzhab Hanafi, mereka mengatakan sa'i bukan termasuk rukun. Kenapa? Ini dalilnya. Fala junaha alaihi, maka rapopo. Tidak apa-apa tawaf di antara keduanya. 7 kali, 7 babak, 7 kali. Tidak apa-apa kan menunjukkan ibahah, boleh, tidak menunjukkan kewajiban, kata Hanafiyah. Namun jumhur ulama dari fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan sisanya, itu mereka mengatakan bahwasanya sa'i di Safa dan Marwah selama 7 kali yang ujung-ujungnya ke Marwah itu adalah rukun dalam haji atau umrah. Itu adanya rukun dalam dua ibadah tersebut. Fala junaha alaihi ay tawafa biha. Di sini la junaha ini karena ada sebabnya. Kalimat la junaha alaihi ada sebabnya. Itu apa? Ketika itu orang-orang muslimin mereka ragu. Ragu kenapa? Ragu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa ragu? Karena di bukit Safa di atasnya itu ada patung berhala. Marwah juga seperti itu. Sehingga mereka ragu nih, ini terusin enggak, kita jalan enggak deh, karena di atas ada lembah, ada tempat kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan obat kepada mereka supaya kecemasan dan kegalauan mereka sembuh. Maka fala junaha alaihi ayatawafu bihim. Maka tidak masalah. Tidak masalah. Yang masalah justru meninggalkannya. Ya. Masalah haji itu. Kemudian kalau meninggalkannya gimana? Ada khilafiyah lagi. Ada yang mengatakan kalau meninggalkannya di haji, maka dia pas udah pulang ke Indonesia harus balik lagi untuk menuntaskan itu. Rukun yang tertinggal. Ada yang mengatakan ada yang cukup menyembelih haji, menyembelih kambing. Itu khilafiyah. Di antara ulama. Tapi kita tidak membahas itu. Sekali lagi karena anda belum merasakannya. Jadi insya Allah nanti anda boleh merasakan. Kalau anda pengen supaya memotivasi antum untuk juga berhaji atau berumrah. Iya. Karena ini belum merasakan. Jadi untuk diri sendiri dulu kita bercita-cita ya. Ayat tawaf bihima. Hima kembali ke As-Safa wal Marwah. Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Wa man dan barang siapa tatawwa'a mengerjakan suatu kebajikan. Nanti insya Allah sarafnya kita bahas tatawwa'a khaira, suatu kebaikan ya. Ada tulisan di sini dengan kerelaan hati. Kenapa ada ketambahan kerelaan hati? Karena tatawu itu bukan kewajiban, melainkan dia dilakukan dengan sukarela. Ya. Barang siapa bersukarela untuk mengerjakan suatu kebaikan, maka jawabannya apa? Fa innallaha syakirun alim. Ini dua isim Allah, syakir dan alim. Syakir maha mensyukuri. Yaitu Allah Ta'ala juga bersyukur. Berterima kasih kepada orang yang berbuat ihsan. Ya. Dan alim, maha mengetahui. Ini berkaitan dengan asma' wa sifat. Yang insya Allah mudah-mudahan pada waktunya kita bahas. Makna ayat secara global, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban. Coba di sini. Oh, di sini ada ini. Sa'i menurut Imam Malik, Ahmad dan Syafi'i adalah rukun haji. Itu pendapat mazhab. Maksudnya mazhab Syafi'i. Sedang Abu Hanifah tidak menganggapnya sebagai rukun haji dan pendapat jumhur adalah yang benar karena begitulah redaksi hadisnya. So, di sini berarti mazhab Hanafiyah itu hanya melihat ke konteks tapi ke lafal zahir ayat saja. Wala junaha alaihi ayat tawaf bihima. Entah kalau misalnya ada lain bagi mereka. Tapi kan zahir ayat la junaha alaihi ayat tawaf bihima. Mafhum dari zahir itu adalah apa? Tidak masalah. Tidak apa-apa kamu tawaf. Berarti juga mafhum mukhalafahnya tidak apa-apa juga kamu tidak tawaf. Maksudnya tawaf di sini sa'i. Maksudnya tawaf di sini sa'i. Karena tawaf maknanya adalah muter-muter. Kan Safa Marwah 7 kali kan? Safa Marwah 1, ke Safa 2, ke Marwah 3, ke Safa 4, ke Marwah 5, ke Safa 6, ke Marwah 7. 7 kali. Berarti ujungnya ke Marwah. Iya kan? Nah, tidak masalah. Oh, berarti tidak masalah juga kalau meninggalkannya dalam mazhab Hanafi. Namun yang sahih insyaallah adalah mazhab jumhur ulama karena ada tambahan dalil. Dan dalil itu dari hadis is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Is'au fi'il amr. Andai misalnya cukup fi'il amr itu saja, maka sudah cukup menunjukkan kewajiban. Amal kemudian ditambah lagi dengan fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala kataba di sini dimaknai amara. Ya, kataba sebagian dari makna kataba amara menunjukkan kewajiban seperti kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam. Ya. Jadi kataba bermakna amara. Ya. Bersa'ilah karena Allah Ta'ala mewajibkan sa'i atas kalian. Kata kataba pada hadis artinya adalah mewajibkan, tidak ada pengertian lain. Okay. Allah Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. seraya menolak anggapan sebagian kaum muslimin pada waktu itu bahwa sa'i mengandung unsur dosa. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah di atas bukit Safa ada patung bernama Isaf dan di atas bukit Marwah ada patung bernama Nailah. Ah, Nailah, aman Abu Nailah dan Ummu Nailah. Orang yang mana tuh? Nailahnya patung aslinya. Keduanya diusap-usap oleh mereka yang melakukan sa'i. Coba sini, yang namanya pengusapan terhadap benda-benda keramat itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sekarang misalnya orang mengusap akik, ya kan? Diusap-usap terus. Nah, pernah ada waktu itu ziarah ke suatu tempat di Sawangan. Ada seseorang pemuka sana koleksi akik banyak banget. Terus dijemur itu akik banyak. Banyak tuh satu kotak itu banyak banget. Lagi dijemur itu, masya Allah katanya. Gak tahu itu mengandung setan atau enggak. Tapi biasanya kalau orang suka mengoleksi benda akik-akik gitu, dia akan termotivasi untuk PD dan semacamnya. Dan itulah yang setan akan datang. Oh, setan akan datang ini. Tanpa dia minta. Sampai mana? Akik. Nailah. Keduanya diusap-usap oleh mereka yang melakukan sa'iyah sampai usap-usap. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan ayat ini dengan memberikan penjelasan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagian dari cara beribadah kepada Allah, karena cara seperti itu telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam serta orang-orang Islam dari keturunan mereka berdua radhiyallahu anhum. Nah, jadi itu sudah turun temurun sampai bahkan di zaman jahiliyah walaupun mereka musyrik pun mereka mengikuti agama dalam hal ini, mengikuti ritual Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi mereka mengikutinya secara taklid dan kemudian mereka menambahkan ritual tersebut dengan kebid'ahan bahkan kesyirikan. Sekarang kalau misalnya seseorang mengikuti ritual-ritual agama Islam tapi secara taklid, taklid dalam artian enggak mau tahu dalilnya apa, enggak mau membahas dalilnya apa, enggak mau belajar, emang cukup kan gitu aja, ikutan aja apa yang dikatakan oleh Pak Kiai dan atas-atasnya, maka ditakutkan nanti lama-lama menambah-nambah, ada tambahan, akhirnya enggak puas kecuali harus ditambah. Iya. Ketika enggak ditambah rasanya enggak serap. Ya, itu tradisi itu, isyarat itu sudah ada sejak zaman dahulu dan kita harus belajar dari itu. Maka siapa yang menunaikan ibadah haji dan umrah, maka hendaknya melakukan sa'i di antara keduanya sebagai salah satu rukunnya dan tidak berdosa walaupun sebelumnya orang-orang musyrikin bersa'i antara keduanya. Itu kan lahum ma kasabat, lahum ma kasabu gitu. Laha ma kasabat gitu. Walakum ma kasabtum. Ya udah, itu beda udah. Karena adanya dua patung di atas bukit itu, yaitu Isaf dan Nailah. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan tentang janji pahala yang akan diberikan kepada siapa saja yang melakukan amal kebaikan, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berterima kasih dan membalas amal soleh yang dilakukan hambanya berdasarkan niat masing-masing. Berdasarkan niat masing-masing, gimana itu? Innamal a'malu bin niat atau innamal likulli imrin ma nawa. Mana yang benar? Innamal a'mal binniyat atau walikulli imrin ma nawa. Allah membalas amal soleh yang dilakukan berdasarkan niat masing-masing. Innamal a'mal binniyat atau likulli imrin ma nawa. Likulli imrin ma nawa. Itu beda loh itu. Mirip. Sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Itu berkaitan dengan sah atau tidaknya amalan, jenisnya amalan. Tapi likulli imrin ma nawa itu berkaitan dengan thawab jaza. Setiap orang dapat pahala sesuai dengan niatnya dia. Beda kan? Beda. Yang pertama, kalimat pertama untuk menta'in jenis amal dan mentashih atau tidak mentashih amalan tersebut. Jadi yang pertama itu legalisator amalan dan juga klasifikasi amalan. Adapun yang kedua, jaza thawab sesuai dengan kadar niatnya dia. Oke. Okay. Itulah maksud dari ayat wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun 'alim. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ibrah yang dapat diambil dari ayat 158, wajib 49. Siapa yang meninggalkan sa'i kemudian malah pulang, maka dia harus kembali ke Makkah dengan pakaian ihram, kemudian tawaf di sekitar Ka'bah dan sa'i. Karena sa'i adalah rukun dan kewajiban haji. Kalau misalnya dia terus nerusin pulang, hajinya hilang, rukunnya hilang soalnya. Namun siapa yang berpendapat sa'i adalah kewajiban dan bukan rukun, maka cukup baginya menyembeli seekor kambing. Beda antara kewajiban dengan rukun. Rukun itu asasi dia, hilang sekali batal. Ya. Yeah. Tapi kalau kewajiban hilang sekali bisa dosa. Namun bisa ditebus di sini dengan menyembeli seekor kambing. Itu tergantung bagi siapa yang menganggapnya rukun, bagi siapa yang menganggapnya kewajiban. Dalam sebuah wajib hukumnya melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah bagi yang menunaikan haji atau umrah. Rasulullah bersabda, bersa'ilah karena Allah Ta'ala telah menetapkan atas kalian untuk melakukan sa'i. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW setelah melakukan tawaf keluar dari pintu Safa, kemudian berkata, inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian berkata, saya memulai sebagaimana Allah Ta'ala memulainya. Ini menunjukkan wajibnya sa'i, dalam artian rukunnya sa'i, dengan memulai dari Bukit Safa sebelum Bukit Marwah. Sebagaimana praktek langsung Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sa'i itu ada 7 kali, tidak berkurang dan tidak juga bertambah. Ini berarti ta'yin dan tahdid, adat. Kalau misalnya kurang, bid'ah, ditambah bid'ah. Ketika itu bid'ah, maka itu tidak sah itu dia amalan itu. Sehingga harus diulang. Oke. Okay. Diriwayatkan oleh Ath-Thawqutni, Nabi SAW telah bersa'i dalam seluruh umrohnya, juga dalam haji. Hajinya berapa kali beliau? Sekali aja. Haji wada' udah itu aja. Adapun umroh, Allah alam, enggak tahu. Tapi kalau umroh kan bisa berkali-kali. Kalau haji musiman, kalau umroh bebas. Yang kedua, diperbolehkan sholat pada sebuah gereja yang telah diubah jadi masjid. Dan tidak mengapa jika sebelumnya adalah tempat ibadah orang-orang kafir. Istinbat ini dari mana? Dari lafal ayatnya, lafal junaha alaihi ayat tawaf bihima. Karena Safa dan Marwah dulu tempat peribadatan, aslinya tempat peribadatan orang-orang muslim. Kan gak apa-apa beribadah di sana, bertabaruk gitu. Maksudnya bertabaruk di sini dengan amalan tersebut. Ya. Ketiga, anjuran untuk melakukan amal kebaikan yang bukan wajib. Yaitu segala yang sunnah seperti tawaf. Di sini tawaf apa dulu? Kalau tawaf terakhir, ya jelas itu rukun dalam haji. Salat, puasa, sedekah, menjaga perbatasan dan jihad. Salatnya juga salat apa dulu? Puasa apa dulu? Sedekah apa dulu? Sedekah itu macamnya banyak. Zakat termasuk sedekah ya. Nafkah pada istri, anak termasuk sedekah. Ini namanya sedekah wajibah. Sedekah wajibah. Menjaga perbatasan fardu kifayah dan juga jihad fardu kifayah. Oke, okay. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan dalam tafsir. Bismillah. Qala Allah Ta'ala inna as-safa wal marwah min sya'airillah. Kalau misalnya kita waqafnya pada inna as-safa wal marwah, enggak boleh. Enggak ada jumlah apa gitu. Enggak ada, enggak bisa. Tapi kalau inna as-safa wal marwah min sya'airillah, boleh. Sebenarnya boleh juga antum waqaf min sya'airillah faman, boleh. Tapi kurang relevan aja. Yang penting kan di sini satu jumlah udah jadi gitu loh. Kalau misalnya inna safa wal marwata min, boleh enggak? Enggak boleh. Karena enggak ada jumlah sama sekali di situ. Atau inna As-Safa wal Marwata min sya'airillah. Salah, i'rabnya dihancur ini. Ya. Yeah. Baik, inna dulu. Di sini inna di'irabkan inna harfun musyabbahun bil fi'li litaukid. Artinya apa itu? Ada yang enggak tahu enggak? Ada yang enggak tahu? Hah? Walakin aktsarun nasi la ya'qilun. Ada yang enggak tahu? Apa harf musyabbah bil fi'il maksudnya apa? Huruf yang menyerupai fi'il. Untuk apa dia ini inna? Untuk taukid. Tapi sekarang masalah taukid jauh tahu. Taukid untuk menekankan stressing gitu kan. Nah, stressing di sini kan bukan stressing dalam syllable. Kalau misalnya dalam Inggris kan adalah syllable. Suku kata. Bukan itu maksudnya. Kayak misalnya kalau Inggris itu stressing bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggris ada misalnya stressing yang ada satu atau dua itu apa sih bahasa Inggris apa aja kata bahasa Inggris saya lupa bahasa Inggris English kan English stressing kan di awal ada dua suku kata ing dan lish yang di stress apa ing atau lishnya English gitu kan bukan English bukan gitu kan ah itu stressing dalam bahasa Arab tapi stressing dalam bahasa Inggris. Tapi kalau stressing dalam bahasa Arab bukan di syllable kayak gitu, bukan. Tetapi di kata, huruf yang bermakna. Ya. Inna harfun musyabbah bil fi'il litaukid. Harf, berarti inna ini harf, bukan isim, bukan fi'il. Tapi meskipun dia kendati pun dia harf, dia serupa dengan isim. Serupa dengan fi'il. Kenapa serupa dengan fi'il? Amalan apa? Amalan soleh menasabkan isim dan memarfukan khobar. Baik, di sini kalau misalnya inna menyerupai dengan inna adalah harf yang menyerupai dengan fi'il, bukan inna aja sebenarnya ka'anna juga ada lima sebab. Kenapa harf seperti inna, ka'anna, laita itu dan lain-lainnya inna wa akhwatuha lah itu kenapa kok disebut harf musyabbah bil fi'il ada lima sebab kalau kana wa akhwatuha harf musyabbah bil fi'il bukan apa fi'il itu sendiri fi'il itu. Kalau kana wa akhwatuha fi'il enggak usah musyabbah bil fi'il itu emang udah fi'il gitu kan tapi fi'il nakis. Ada karena ada yang sama dengan nafis. Baik, inna disebut musyabbah dengan atau mirip dengan fi'il karena dikatakan para ulama nahu inna itu di dalamnya mencakup makna fi'il juga. Maksudnya apa itu? Antum misalnya baca sesungguhnya. Jadi sesungguhnya itu bukan harf, bukan juga isim. Itu seperti fi'il. Seolah-olah bilang, saya bersungguh-sungguh mengatakan ini. Aku bersungguh-sungguh, gini statementnya. Jadi seperti ada makna fi'il. Beda dengan misalnya fi, apa artinya di dalam. Tapi ada juga makna fi'il, yaitu enggak ada, mendalami gitu enggak ada makna fi'ilnya. Tapi kalau misalnya inna, ka'anna, seperti ada makna fi'il di dalamnya. Tapi bukan fi'il dia. Yang pertama. Kedua, harf itu mabni atau mu'rab? Yang tahu bahasa Arab pernah belajar. Mabni atau mu'rab? Mabni, dia fix dia. Nggak berubah. Harf itu mabni. Nah di sini inna mabniun ala apa? Alal fathi, alal dhammi, alal jarri, alal kasri atau alal fath. Inna, ya, sahih. Ini dikatakan oleh para ulama seperti fi'il madhi. Yang asalnya mabniun alal fathi. Kemudian Ada isim dhamir ditambahkan nun sebelumnya, maknanya aku, saya. Apa itu? Dia maf'ul bih biasanya. Ni, ya. Misalnya bahasa Arabnya ni apa? Fa'buduni misalnya. Ni di sini nun nunul wiqayah. Baik. Kalau misalnya isim, misalnya kitab saya, kitab bukan kitab ini, kitab ini bukan. Kitabi tanpa ada nun wiqayah ya. Tapi kalau fi'il setelahnya maf'ulun bih, saya atau saya atau kami, gimana? Hah? Zakaroni misalnya, dia telah mengingatku, mirip dengan inna misalnya. Innani, ya enggak? Nah makanya ini salah satu, yaitu inna wa akhwatuha itu bisa setelahnya ada nunul wiqayah, menerima nunul wiqayah sebagaimana fi'il juga menerima nunul wiqayah sebagai objek. Ya, misalnya innani bariun, bisa juga inni bariun. Sebagaimana zakaroni nasitani, ada nasi tahu, ada nasi tani. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, isim itu enggak punya amal dia. Yang ada dia yang diamalkan, dia yang menjadikannya beramal. Dia yang dijadikan beramal. Isim seperti kitab enggak berpengaruh terhadap apa-apa yang lainnya. Tapi kalau fi'il bisa berpengaruh. Ya. Misalnya yadribu Hasanun Taufiqan. Yadribu fi'il, Hasan fa'il, dhammah yang menjadikannya ini dhammah dan menjadikan Taufiqan maftuh itu adalah adanya fi'il membuatnya beramal. Maka fi'il ini yarfa'ul fa'il wa yansibu al-maf'ul bih. Sahih kan? Rafa'kan fa'il objeknya dan subjeknya dan objeknya di nasabkan. Inna juga begitu. Isim gara-gara adanya inna, tadi isim kan inna kan aslinya kenapa disebut nawasikh? Karena yang tadinya mubtada dan khobar, ketika ditambahkan inna, maka dia posisi bukan mubtada lagi, tapi isimnya inna. Misalnya, anta jamalun. Anta jamalun, engkau adalah keindahan, itu terlalu bagus. Anta jamalun. Enggak. Anta jamilun. Kamu indah. Padahal indah nama perempuan. Kamu indah. Ganteng lah ya. Anta wasimun. Anta di sini kan mubtada. Wasim atau Jamil khobar. Datang inna tiba-tiba. Datang inna. Posisi udah beda lagi. Jadi innaka. Innaka sesungguhnya kamu. Ka di sini berarti dia fi mahalli nasbin sebagai isim inna. Jamil sebagai khobar buat inna. Jadi inna datang tuh langsung dua-duanya langsung berubah status. Yang tadinya dia adalah mubtada biasa, khobar terhadap mubtada, sekarang ini menjadi isimnya inna, ini menjadi khobarnya inna. Jadi yang keempat persamaan dengan fi'il yaitu sama-sama memberikan amalan. Ya. Ini bukan termasuk ilmu tafsir. Cuma ini pengetahuan nahu bahasa, insyaallah bermanfaat ke depannya di masa depan antum. Insyaallah. Nanti akan kerasa kelak, Allah alam kapan dan bagaimana. Yang kelima, perhatikan inna itu enggak seperti huruf-huruf. Ada huruf bi, ada huruf fi, ada huruf li. Itu semua berapa komposisinya? Ada yang satu, ada yang dua. Tapi kalau untuk inna, ka'anna, dan akhwatuha, enggak ada yang kurang dari tiga. Sahih enggak? Fi'il ada enggak yang kurang dari tiga asalnya? Ora ono. Misalnya ada ki. Karena bukan manggil orang namanya ki. Tapi ki. Ki. Orang apaan sih kaki-kaki? Kaki-kaki. Ki. Apa arti ki sini? Jagalah. Bentengi. Fi'il amr asalnya dari waqa, waw, qa, dan alif maksurah. Ya itu berarti tiga kan? Tiga. Berarti fi'il itu minimal tiga asalnya. Enggak ada yang dua doang, enggak ada. Begitu juga inna wa akhwatuha semuanya enggak ada yang di bawah tiga. Tiga. Minimal tiga. Nah, itulah lima persamaan antara inna wa akhwatuha. Makanya kalau antum nanti melihat inna, ka'anna, laisa, la'alla, kenapa kok ini kok disebut harf musyabbah bil fi'il, yaitu tadi sebabnya yang telah Anda sebutkan. Ya. Untuk taukid. Oke, kelas ya. Sesungguhnya as-safa, as-safa, bukit Safa. Ini As-Safa nama tempat di sini. Ya. Tapi kalau mau kembali ke bahasa, As-Safa asal katanya dari As-Sufu, As-Saf, As-Safu dengan wazan fa'lun. As-Safu maknanya adalah Al-Khulus. Al-Khulus artinya adalah bersih, suci. Itu khulus. Seperti ikhlas. Safi. Artinya apa Safi? Bersih. Jernih. Laki-laki namanya Safi. Perempuan namanya Safi. Ya. Yeah. Jadi salah kalau misalnya ada perempuan namanya Mbak Safi. Itu salah sebenarnya. Ah, berarti artinya laki-laki yang bersih. Atau mungkin memang dulunya laki-laki mungkin. Enggak tahu. Safi ya. Nah, saya ada Sofia. Nah, maksudnya dari Safa di sini adalah al-hajarul amlas. Maksudnya hajar amlas adalah batu yang bersih. Atau bisa dikatakan batu yang tidak belepotan dengan debu atau tanah-tanah. Mulus sih batu. Maksudnya mulus di sini enggak ada gabungan dari endapan atau apa gitu kan? Enggak ada. Kalau antum ke sungai misalnya, sungai yang masih bagus ya. Bukan kalau sungai Ciliwung. Sungai yang masih bagus, kemudian antum perhatikan batu-batu di sungai itu. Sebagian batu itu ada jenis batu yang bersih banget. Ya. Maksudnya bersih banget, gak ada komposisi lain di batu itu selain batu itu sendiri. Gak ada debu di dalam air, di dalam airnya. Gak ada debu atau tanah yang nempel. Itu yang dimaksud dengan al-hajar al-amlas, yaitu sofu. Ya, atau sofa. Ya. Tapi ada batu yang di sungai, kalau kalian perhatiin, dan kalian pernah perhatiin, di tengah sungai gitu kan, di kampung desa jauh di Jawa Barat. Batu-batu banyak kan, bongkahan batu-batu itu. Sungai ngalir terus. Karena bertafakur, tadabur alam ini. Ini the real PA. PA-nya banyak penafsiran nih. Pencinta alam maksudnya. Duduk situ ngelihat batu. Antum pernah enggak lihat batu di sungai? Antum ngelihat di batu itu ada putih-putih bulat-bulat gitu kan. Coba dipikirin, pernah enggak tuh? Itu apa itu? Batu di sungai misalnya. Ada putih-putih bulat-bulat gitu. Atau kadang ada lumut-lumut kecil. Panu gitu lah, kayak panu. Batunya berpanu. Jamur, kayak jamur gitu. Itu tuh ada binatangnya. Kecil banget binatangnya, kecil. Anak kumpulan tuh. Binatang kecil maksudnya itu kutu gitu. Kutunya batu. Anak-anak lihat itu. Nah, ciptaan Allah kan. Tapi itu namanya sofu bukan, atau sofa bukan, bukan itu bukan. Bisa kita gambarkan berarti bukit sofa bukan isi batu-batu yang kayak gitu, bukan. Tapi batu-batu yang besar, namun tidak ada komposisi lain selain batu itu sendiri. Enggak perkalutan debu dan semacamnya, enggak. Itu sofa. Adapun kalau misalnya marwah, itu batu yang kecil. Batunya kecil dan halus. Seperti yang tadi buat ngasah-ngasah itu. Nah, kayak gitu. Bedanya sofa dan marwah dari segi asal bahasa. Adapun hakikatnya, ana sendiri belum tahu. Karena belum pernah ke sana langsung. Tapi bisa di search di Google. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, baik. Kalau kita baca di i'rabnya di sini, as-safa ism inna'in mansub. Alamat nasabnya itu fathah muqaddarah. Karena kalau kita lihat akhir dari lafal safa itu alif dan dia sukun, ya kan? Masyaallah, akhwat ada makanan aja, akhwat. Mantap sekali itu. Alhamdulillah udah makan dari pagi ana, nasi goreng pula. Nah, alamatun nasab fathah muqaddarah 'alal alif. Jadi kan akhirannya sofa itu alif bukan? Alif. Fathahnya mana? Enggak ada fathah di sini. Fathahnya muqaddarah atas alif tersebut. Enggak kelihatan secara zahir namun terasa secara batin, ya kan? Wa fil kalami, dan dalam kalam inna sofa itu ada hadfun. Ada apa? Oh, masyaallah. Aduh. Jadi beda niatan ini. Ada hadfun, itu lihat. Ada hadf, ada penghapusan. Ini pengujian keimanan. Ada penghapusan mudhaf. Mudhaf, ya. Berarti sebelum lafal as-safa itu ada kata yang dihapus sebagai mudhaf. Apa takdirnya? Ai, yaitu inna sa'yas-safa wal marwata atau marwati. Dia alam bukan wal marwata. Inna sofa wal marwa, inna sa'ya sofa wal marwata, ha? Atau al marwati. Masalah di sini ada alif lam kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang fil madinatil munawwarati atau fil madinatal munawwarati. Fil, dia memang alam tapi dengan alif lam. Andai misalnya dia alam tanpa alif lam, maka dia ghair munsharif. Andai misalnya enggak pakai alif lam, kayak Makkah, Makkah. Fi makkati atau fi makkata atau fi makkatu atau fi makkati, fi makkata. Fi makkata. Kenapa? Dia ghair munsharif. Dia ghair munsharif karena pertama alam dan kedua ta'nits. Tapi di sini walaupun ta'nits tapi dia udah ada alif lam seperti fil madinatil munawwarati, ya. Gitu ya. Berarti inna sa'ya safa wal marwati. Sesungguhnya sa'i terhadap safa dan al marwah. Berarti di sini syiarnya itu safa dan marwahnya atau sa'inya? Sa'inya berarti kan kalau misalnya kita takdirkan seperti itu. Ya. Tapi kalau kita biarkan enggak ditakdirkan ada mudhaf yang termahdhuf, maka syiarnya adalah safa dan marwah itu secara zat. Bisa dipahami enggak? Alhamdulillah. Ya akhwat, paham enggak akhwat? Alhamdulillah antum di situ. Ana enggak bisa melihat makanan itu jadi alhamdulillah. Good job, man. Good. Alhamdulillah. Inna safa wal marwata. Al-marwah ma'tuf ala as-safa bil waw dan mengikuti mansub juga karena isim inna. Oke. Kemudian min syairillah, termasuk dari syiar syiar. Syair jamak dari syairah atau bisa juga jamak dari syiarah. Yang godoy maknanya tanda. Bisa syairah, bisa syiar. Syiarah. Jar majur min syair itu bergantung pada mahdzuf khobar inna, atau katakanlah ini khobar dah itu aja. Katakan aja khobar. Ya syair mudhaf Allah lafal jalal Allah mudhaf ilaihi majrur. Berarti kita punya dua tafsiran di sini. Yang merupakan syiar Allah imma dia Safa dan Marwah, imma dia fi'il sa'i untuk Safa dan Marwah tersebut. Faman hajjal baita aw i'tamara. Faman, maka fa di sini fa istinafiyah, yaitu membuka pembahasan baru yang secara makna ataupun lafal tidak ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Tetapi bagaimanapun tidak ada di dalam Al-Qur'an urutan yang tiada keterkaitan antara keduanya. Ya, walaupun secara zahir tidak ada keterkaitan, tapi pasti ada keterkaitan. Ini ada keterkaitan pasti. Walaupun tidak secara langsung. Fa, maka, man, barang siapa. Man itu ismu syartin. Ismu syartin jazimun atau jazimin? Jazimin. Keren ya namanya, jazimin. Besok namain anak, jazimin. Jazimin apa jazimun? Di sini yang jazim, tahu kan jazim? Mati kan? Yang jazm itu isimnya atau syaratnya? Isim berarti ismun, ismu syartin jazimun. Mabniun atau mabniin? Mabniun. Karena yang dibinakan ada isimnya, bukan syaratnya. Isim syarat yang majzum. Terbinakan, apa di sini bukan majzum. Ya. Menjazamkan. Menjazamkan. Mengharuskan. Mabniyun terbinakan ala as-sukun. Sahih gak? Karena man mati kan bunyinya kan? Fi mahalli raf'in mubtada. Dia secara bina sukun. Secara tempat fi mahalli raf'in wai, kenapa? Mubtada, ya kan? Awal kalimat. Maka barang siapa, mubtada itu kan, mubtada khobar itu harus isim ya, awal-awalnya harus isim. Nah ini man ini isim bukan? Isim. Dan man bisa isim mausul, bisa isim istifham, bisa isim syarat. Nah di sini man di sini isim apa? Kalau misalnya enggak ada ginian tuh, anda tanya antum, man di sini isim apa? Isim mausul, isim istifham atau isim syarat? Baca jawabnya isim syarat. Padahal kalau enggak ada ginian salah semua nanti. Iya. Kalau misalnya man di sini isim istifham, berarti bertanya, siapa sih yang haji ke bait? Kalau misalnya mausul, orang yang berhaji ke ini bait, enggak juga, karena ada fa nantinya. Rabithah li jawab asyarat. Oke. Sahih enggak? Nah. Barang siapa mubtada'an? Barang siapa yang hajja? Apa arti hajja? Apa arti bahasa dari hajjah? Qasada. Ziyaratu i'tamara. Bermaksud. Bertuju. Menuju. Barang siapa yang berhaji. Itu fi'il fi'ilu madhin. Mabniun ala al-fatih. Tapi fi mahalli jazmin. Fi'ilu syarat. Fi'il syaratnya hajjah. Barang siapa yang fi'il syaratnya berhaji. Ke al-bait. Maf'ulun bih mansub. So, if al-bait ada alif lam. Alif lam di sini alif lam apa? Ahdiyah atau ahdiyah dini atau zikriyah? Zikriyah, dziniyah. Dziniyah, ya. Yang udah terpasti ketahuan bait di sini adalah baitullah. Faman hajjal baita aw i'tamara atau I'timar. Apa arti i'timar tadi? Secara bahasa. Ziarah au zarah ya, itu ziarah berumrah. Tetapi di sini kita tidak bisa memaknai hajjah dan i'timar dengan hakikat lughawiyah. Harus dengan hakikat syar'iyah. Karena konteksnya syar'i. Bisa kacau di sini kalau misalnya kita bilang hajjal baita bermaknai qasada saja. Berarti apa? Ya orang yang semua orang yang ke bait mau sholat pun ya harus safa marwah dulu. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi kita memaknai hakikat syar'i itu penting. Perhatikan au di sini. Harfu ataf. Ya, perhatikan tulisannya itu. Harfu atfin. Nah itu harfu yang menggabungkan antara dua hal dari yang sebelumnya dan setelahnya. Apa secara bahasa arti atof apa ya? Nanti masuk ke orang Sunda itu atef, bar di atef. Atof, coba cari arti atof itu apa? Antum cari bahasa. Baik, ini penting nih. Harfu atofin lil ibahah. Apa arti ibahah? Pembolehan. Coba sini harfu atof au itu bisa buat ibahah, bisa buat takhir. Ibahah pembolehan, takhir pilihan. Tapi di sini hajjal baita wa tamar itu pembolehan atau pilihan? Karena ada jawabannya di sini. Aduh, auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ada jawabannya di sini. Ibahah atau takhir atau sama aja? Nah, ibahah. Apa-apa? Boleh, berarti pembolehan. Itu pembolehannya bukan di au, di fala junaha itu. Ya enggak? Ya anda tahu maksudnya dong, ya kan? Pembolehannya bukan di au. Ini ibahah ini bukan ibahah boleh untuk tawaf di sana, bukan itu. Ini ibahah antara hajj dan ya timar. Alkas tahu. Au itu kan atof kan? Huruf atof bisa untuk ibahah, bisa untuk takhir. Dua-duanya itu ada perbedaan. Nah, ada perbedaan. Misalnya, anda bilang ke antum, antum belajar atau baca buku. Antum silakan belajar atau baca buku. Maksudnya antum silakan simak kajian atau baca buku. So, ini ibahah atau takhir? Takhir. Bisa enggak dijamak? Sambil baca buku, sambil nonton kajian. Boleh enggak? Boleh. Kalau misalnya bilang antum harus melakukan salah satu ini. Imma baca buku atau mandi. Ibahah atau takhir? Harus salah satunya. Enggak boleh dua-duanya, mandi sambil baca buku. Oke. Okay. Contoh lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kamu ngomong baik atau diam? Ibahah atau takhir? Bukan ibahah. Ibahah atau bukan? Kalau ibahah kan dua-duanya boleh. Kalau takhir harus salah satunya. Ente mau ngomong boleh, ngomong atau diem, ngomong baik atau diem, dan nggak mungkin keduanya digabung, ngomong baik baik sambil diem, nggak mungkin. Baik. Itu takhir atau ibahah? Ibahah. Nah, sekarang kalau misalnya sawaun alaikum sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum, takhir atau ibaha? Kamu memperingatkan mereka atau tidak memperingatkan mereka? Takhir atau ibaha? Ini perintah atau bukan? Perbuatan bukan? Perbuatan. Disuruh atau enggak? Konteksnya suruhan bukan? Enggak. Sawun alaihim. Ini bukan buat suruhan. Menceritakan kenyataan aja. Kamu mau ini atau enggak? Beda. Ini beda konteks. Tapi sekarang udah mulai enggak? Kelihatan bedanya ibaha dengan takhir. Pembolehan dengan penyilakan pemilihan. Bedanya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya akhwat kalau bisa silakan. Bedanya apa? Kalau ibaha boleh dijama' antara seluruh pilihan. Sedangkan takhir salah satunya harus. Nah. Contoh ibaha atau takhir misalnya. Takhir. Ibaha. Misal untuk kafarah. Ada apa? Bisa misalnya puasa 2 bulan terus bayar ini. Boleh enggak di ini kan pilihan nih. Apa maksudnya ada aw-aw gitu? Boleh enggak dijamak semuanya? Bidah jadinya. Harus salah satunya dan itu pun harus dari awal berurutan gitu loh. Itu namanya ibaha atau takhir di situ. Takhir, tapi takhir yang bersifat apa? Harus runut dari awal. Baik. Sekarang apa efeknya ini? Kita bahas ibaha atau takhir. Awal di sini ibaha atau takhir? Ibaha. Tadi ibaha apa? Contohnya, ibaha apa? Boleh di jamak, berarti boleh enggak menjamak haji dan umrah? Boleh. Itu dalilnya. Sampai enggak di sini maklumatnya? Bapak sampai enggak, Pak? Syekhul Islam, sampai enggak? Al-wasalatil ma'lumah. Wasalatil ma'lumah ila dzinik. Hah? Alhamdulillah. Baik, jadi haji dan umrah boleh di jamak. Kalau orang mau haji atau umrah, fala junaha alaihi, maka la junaha alaihi, tidak masalah, tidak ada keberatan atasnya. Lam di sini namanya lam nafiyah lil jins. Apa artinya? Lam yang menafikan jenis isim yang datang setelahnya. Maksudnya apa? Dia menafikan tiada itu, tiada hal itu tuh enggak ada. Contoh syahadat antum gimana? Masih ingat ya? La ilaha nafi lil jins, makanya rukun rukun la ilaha illallah apa pertama? Nafi, yang kedua itsbat. Nafi di sini nafi lil jins. Apa yang dinafikan? Jenis ilah. Makanya enggak boleh antum kita bilang la ilaha udah selesai. Oh, itu ateis jadinya. Iya. Karena menafikan seluruh jenis yang diibadahi. Termasuk Allah taala naudzubillah. Maka harus ada pengecualian. Illallah. Nah, pengecualian juga illahi istitsna dari kata in dan la. Ketika la ini kan la nafiyah negatif bukan? Negatif. In la negatif lagi. Negatif tumbuh negatif jadi positif jadi itsbat. Jadi dua rukun nafi dan itsbat. Dan lam yang pertama yang namanya lam nafiyah lil jins. Dalam nahwu ada itu. Contoh lain, la ikraha fid din. Tiada pemaksaan dalam agama. Maksudnya orang enggak dipaksa untuk beragama Islam. Silakan aja mau agama apa. Tapi tetap dibalas nanti. Aila di sini la nafiyah lil jins. Oke, ada paham di sini? Nah, la nafiyah lil jins isim setelahnya itu nanti jadinya mabni bukan mu'rab. Mabninya dipatahkan, difathahkan. Coba tadi lihat la ilaha atau la ilahu. La ilaha mabniyun ala fathi. La ikraha mabniyun ala fathi. La junaha mabniyun ala fathi. Paham sini? Ah, oke, okay, alhamdulillah. Jadi makanya junaha artinya masyaqqah, keberatan, kesulitan. Tiada kesulitan, tiada dosa. Tiada dosa, tiada tanggungan. Isimnya siapa? Isimnya la. Junah di sini isimnya la yang terbinakan alal fathi. Atas fathah. Fi mahalli nasbin. Isim untuk la ya. Tiada masalah alaihi atasnya. Atas siapa? Atas orang yang mau berhaji atau umrah itu. Oke. Okay. Untuk apain? Ayat tawaf bihima. Untuk tawaf. Saya pengen yang pintar sorot di sini siapa? Wazannya gimana wazannya? Ya tawaf. Ada yang pintar sorot di sini? Ada yang udah belajar sorot di sini? Ah, ini guru sorot di Cilebut. Ayo, eh, pendekar Syekhul Islam. Ya tawaf ini udah sulati mazid di harfi di salah satu huruf atau di harfain. Hah? Sulati mazid bi harfain. Contohnya wazannya seperti ifta'ala yafta'ilu ifta'alan, infa'ala yanfa'ilu infi'alan, if'alla yaf'alu if'ilan. Belum sampai situ maqamnya, berarti belum sampai maqam mahmuda. Oke, berarti antum di sini coba di sini. Antum pernah dengar juga misal sulati mazid bi harfun wa harf. Selain ifta'ala, selain infa'ala, apalagi? Tafa'ala. Kemudian ada lagi enggak? Tafa'ala. Baik, sekarang di sini ya tawafa ini apa nih wazan asli? Wazan. Mana tafa? Coba antum pikirkan. Tafa'ala. Tawafa yutawifu. Kenapa di sini tasydid to-nya? Huruf ta-nya ketemu? Ketemu to, alhamdulillah sahih. Huruf ta-nya ketemu to, berarti aslinya apa? Tatawwafa ya tatawwafu. Kemudian dileburkan dalam sorofnya, ta dileburkan ke to. Sehingga ta-nya dimatikan, dileburkan ke to, sehingga menjadi tasydid. Tadinya tatawwafa ya tatawwafu. Jadi tadinya ya tatawwafu, ya tatawwafu, ta-nya dimatikan, di non-aktifkan dulu, di silent dulu, dimatiin lah. Yat tawafu, ya, paham nih? Karena kalau misalnya taknya dimatikan terus masih ada tulisannya gak berguna. Yat tawafu, ngapain? Berarti langsung aja yat tawafu. Karena huruf ta dan to agak mirip. Ya, oke. Okay. Ya, paham gak? Makanya dalam beberapa kesempatan untuk wazan ifta'ala yafta'ilu, huruf ta dengan huruf to, karena ada kemiripan. Dan itu karena darurat juga. Karena huruf sebelumnya ada kemiripan dengan to. Misal, id-toroba. Id-toroba. Aslinya apa? Id-taroba. Contoh lain. Id-toja'a. Aslinya id-taja'a. Ini enggak? Is-tolaha. Aslinya is-talaha. Linglung? Iya. Lang linglung. Ya insyaallah antum tahu ilmunya nanti. Antum ngeliat kayak gini kan mau aja nih. Masyaallah. Jangan masyaallah doang. Insyaallah saya bisa. Gitu. Kalau cuma masyaallah doang, ya masyaallah. Sama syi'ta. Iya, maunya kamu gimana terus kalau udah masyaallah? Ya belajar di situ. Jangan cuma masyaallah doang. Ya insyaallah antum bisa ya. Insyaallah. Fala junah alaihi ayat tawaf. Apa artinya ayat tawaf? Tawaf artinya apa? Berputar, berkeliling di sana. Bihima, di keduanya. Hima di sini kembali ke Safa, As-Safa dan Al-Marwah. Wa man tatawwa'a. Dan barang siapa yang bertatawur. Apa artinya tatawur? Melakukan sesuatu yang dianjurkan dengan sukarela itu tatawur. Ya. Tatawur. Dan barang siapa yang bertatawur yaitu melakukan sesuatu dengan suatu khaira kebaikan yang sukarela, fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala syakir. Apa arti syakir? Bersyukur. Alim. Maha mengetahui. Berapa nama di sini? Fa innallaha syakirun alim, ada berapa nama? Tiga atau dua? Tiga, ahsan. Nanti kita jawab fa innallaha syakirun alim. Baik, ada tiga nama ya. Tapi i'rabnya kan beda. Innallaha, Allah sebagai isim, inna. Syakirun alim, syakirun khabar. Kemudian alim khabar tsani. Baik, anggap dua nama syakirun alim. Anda sarankan antum belajar qawaid nuzul ikut kita yang masih baca dengerin kajian. Penting itu. Jadi ada nama-nama yang harus yang kadang nama itu singular dan kadang iktiron. Korin. Iya kan? Kadang di Al-Qur'an disebutkan nama salah satu nama Allah sendiri gitu. Misalnya Malik Yaumiddin, berapa nama? Satu. Satu kan? Baik, satu nama. Itu menunjukkan kesempurnaan enggak? Iya. Tetapi ketika dijamak dengan nama lainnya menunjukkan lebih sempurna lagi. Jadi kamal fauqa kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Misalnya antum menyebut nama Sami', Allah Maha mendengar kan? Sempurna enggak pendengar Allah Ta'ala? Sempurna, tidak laisa kamitslihi syai'. Ditambah alim. Alim, ilmu. Ilmu Allah sempurna enggak? Sempurna. Ketika digabungkan Sami' dan Alim, itu menunjukkan Sami' yang sempurna di atas sempurna. Alim sempurna di atas kesempurnaan. Semakin kuat kesempurnaannya. Begitu kan? Bisa dipahami itu. Tadabur ayat ya gitu. Kalau misalnya sering kali, Ghafurur Rahim. Kalau Ghafur menyendiri, sempurna. Rahim menyendiri sempurna. Tapi ketika digabungkan, lebih sempurna lagi. Makanya di surat akhir Al-Hasyr, kesempurnaan di atas kesempurnaan sempurna. Kayak gitu. Ya. Itu pelajari lagi karena itu penting sekali. Ya. Dan nanti untuk menambah perbendaharaan kekayaan tauhid antum di hati itu dengan mempelajari Asmaul Husna. Jangan cuman lainnya doang. Ala fahmi salaf, kita harus memahami. Ya, bagaimana salaf memahami Asmaul Husna, apa arti dari syakir, apa arti dari alim. Dan misalnya antum step-stepnya begini, stepnya antum beli kitab Fiqih Asmaul Husna Syekh Abdul Razak warna biru. Anda enggak jual, anda enggak jualan di sini. Beli, kalau udah punya alhamdulillah, mungkin waktu itu anak kasih hadiah kepada Bapak Ibu atau apa. Dulu kan, enggak tahu di sini atau di mana. Itu kan itu ensiklopedia makna-makna. Tapi kadang karyanya Syekh Abdul Razak itu kalimatnya sebenarnya kalimat ringan banget. Ya sebenarnya gitu-gitu aja. Diulang-ulang. Kalau anda perhatikan. Seperti fikih al-asma al-husna itu. Ya. Dan kadang butuh penjelasan. Tapi karena sering diulang-ulangnya itulah yang kadang sebenarnya udah enggak perlu lagi penjelasan yang lebih. Itu kan gabungan dari banyak nama-nama Allah Ta'ala. Itu di syarah oleh beliau. Itu dulu sambil sekaligus mempelajari Al-Qua'id Al-Musla. Karena gini ya, antum Fiqih Al-Asmaul Husna itu membahas arti dari nama, bukan kaedah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat. Itu beda, beda bidang. Ya dalam Asmaul Husna juga. Ya ibarat antum memahami Al-Quran dari kitab tafsir tanpa memahami kaidah tafsir, gimana? Kurang lengkap. Iya gak? Atum baca Fathul Bari, atum gak pernah baca Mustalah Hadith, gimana tuh? Orang bilang, anak pengen punya kitab Fathul Bari, anak pengen apa namanya, penasaran pengen belajar Fathul Bari, ngapain? Mustalah Hadith aja belum belajar. Maksudnya kalaupun mau belajar Fathul Bari, selingkan dengan Mustalah Hadith. Dan itu pun masih berat. Ya, jadi orinkan itu Fiqih Al-Asmaul Husna dan Al-Qawaid Umum Husna. Pelajari bareng-bareng bersamaan. Muskilahnya sekarang sayangnya sedikit sedikit banget yang mau mempelajari ini, mau mengajari ini. Allah sedikit. Anak nggak tahu penyebabnya apa. Sebenarnya ini salah satu prihatin juga kita. Dari balik semangatnya kita sama-sama mengaji, alhamdulillah Allah berikan karom pada muslimin sini, terutama salafin, alhamdulillah. Tetapi kok kadang dengan slogannya agak bertabrakan. Karena begini, bab asma'ul husna itu sama dengan bab rububiyah. Jangan mentang-mentang kesyirikan itu bagian di uluhiyah, terus kita rububiyah, ah udah, kita udah merasa Allah ta'ala Rabb kita, pencipta kita, malik kita. Belum cukup. Antum ketika doa, semakin antum memahami asma Allah dan sifatnya, itu semakin dalam doa itu. Semakin paham dengan kaidah asma wa sifat, semakin dalam pemahaman pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang kadang bisa menjadi fardhu ain untuk beberapa kasus. Jangan ditinggalkan. Kita tuh kerjakan masing-masing punya kerjaan, alhamdulillah. Wajib enggak atas kita hifdz Al-Qur'an? Enggak wajib. Tapi wajib atas kita tadabbur Al-Qur'an, sahih. Sahih. Harian. Nah, di antara lafal Al-Qur'an banyak sekali asma dan sifat Allah, baik secara mufrad atau secara muqtarin, baik single atau ditambah jama'. Nah, memahami itu semua, masya Allah, antum bagaimana mengungkap rahasia ketika Allah Ta'ala menjabarkan suatu kasus. Tiba-tiba akhirnya apa? Inna Allah sami'un basir, wa huwa sami'ul 'alim. Apa korelasinya? Itu enggak bisa antum tangkap kecuali pertama paham makna dan kedua paham kaidah. Ya. Sekarang kita sering aja memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kita udah belajar belum pemahaman salaful ummah sama ini? Jangan cuma ngomong doang. Sahih. Enggak kok kita koreksi lagi diri kita. Banyak mengklaim ini enggak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, padahal yang dia tahu ini sesuai dengan pemahaman usul saya, bukan pemahaman salafus saleh. Kalau kita mau mengoreksi diri kita, kalau benar kita benar-benar memahami salafus saleh, bagaimana buka mana kita tafsir tentang istilah-istilah tentang asmaul husna, bagaimana itu benar. Jadi ini slogan memahami Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu aja dulu. Antum sudah paham belum Al-Qur'an As-Sunnah? Atau cuma bisa nyalahin orang doang? Nah, itu bahaya. Itu dusta kan? Kita harus berpahaman. Itu berarti dia menampakkan diri tidak sesuai dengan apa dirinya, apa adanya. Maka harus belajar terus. Oke, kita slogankan, kita promosikan memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan salaful ummah. Benar, sahih, mulia. Tetapi perlu penelitian dan pembelajaran lebih panjang. Karena memahami itu membutuhkan pikiran, qalbu, istiqamah, ikhlasnya juga, dan mumarosah, muwaghabah, terus belajar. Dan itu wallah tidak didapat dengan sekarang niat besok dapat. Enggak. Lama perjalanannya. Enggak ada ulama 2 tahun jadi langsung ulama, enggak ada. Perlu panjang waktunya. Makanya disebut ulama karena lama banget ya. Iya, lama. Allah lama. Antum belajar kitab kecil aja bisa 2 tahun. Itu enggak masalah. Ibrahnya itu bukan di lamanya cepat, pengen cepat. Ibrahnya itu antum insyaallah belajar terus konsisten, istiqomah. Insyaallah ya, belajar terus. Kalau bisa ana sarankan aja. Kalaupun ada asatidz lain yang menjelaskan Al-Qur'an dan itu insyaallah itu lebih baik daripada penjelasan kita. Tapi kalau ana sarankan, dengerin kajian Al-Qur'an dan Al-Mutlaq. Bukan satu-satunya kajian, mungkin yang lain ada. Ya. Ya begitu. Beli kitabnya. Enggak mesti di ana, beli di mana kayak gitu. Yang penting ada atau download. Mudah sekarang, Allah mudah banget. Tinggal belajar aja, tinggal mau apa enggak aja. Ya. Kalau antum memahami nama-nama Allah, insyaallah apapun masalah itu selesai hanya dengan niat asma Allah Subhanahu wa taala. Problematika ada jawabannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir di sini mengingat Allah juga, selain menyebut Allah, karena menyebut doang tanpa mengingat itu abal-abal. Tapi kadang orang mengingat, tapi menyembunyikan di kalbu aja. Dia mengingat dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, masyaallah. Dengan apa Ar-Razzaq itu kita bisa menyelami maknanya, mungkin buka kitab fikih Al-Asmaul Husna-nya. Ya. Insyaallah ya. Semoga Allah berkati ilmu antum juga. Dan ilmu yang masih sedikit kita sama-sama insyaallah. Ya. So, misalnya antum minta keturunan yang soleh, misalnya. Antum meminta keturunan yang soleh. Mau enggak? Ada yang enggak mau di sini? Masya Allah, kalau enggak mau berarti udah merasa cukup dengan amalannya. Karena keturunan soleh ini modal buat nanti kita, ya. So, apa nama Allah yang ketika kita berdoa minta pada Allah, anak yang soleh, rezeki anak yang soleh, apa nama Allah yang korelatif dengan permintaan kita? Apa? Ya, sebutkan. Sebutkan. Al-Wahhab, apalagi Ar-Razzaq, apalagi Al-Mannan, apalagi Al-Mu'ti Al-Mani', apalagi Al-Musawwir. Ya, tapi Al-Musawwir lebih ke fisik ya. Ar-Rahman boleh, Ar-Rahim boleh, Al-Malik, ada korelasi enggak? Ada, karena Allah yang memiliki, maka Allah yang akan terserah Allah nanti ya, karena Allah yang memiliki. Apalagi ya, Al-Qadir, masya Allah. Al-Qadir itu apa aja permintaan antum? Ya Allah, saya minta, ya Allah, ini tolong gatal-gatal saya di belakang itu susah banget, udah saya pakai obat. Inna ka'ala kulli syai'in qadir. Antum mungkin ngapain coba minta gatal-gatal gitu pakai debut nama Allah? Justru itu tauhid, itu tauhid itu. Orang yang malah ngapain itu justru yang dia tauhidnya lemah orang kayak gitu. Itu justru tauhid orang salaf aja sendal copot aja minta sama Allah. Kalau kita panu dan semacamnya ya usaha dulu, jangan cuma minta doang, usaha juga. Syukur dan nama Allah semua problematika kita tercakup insyaallah, insyaallah tercukup ya. Iya. Insyaallah taala. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa